Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati, khususipun tumatang konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah pada kesempatan yang sekian kalinya kula kalih kawanjenengan saged kepanggih sing pundi sakniki kita dugi datang halaman 93 bawah sendiri 5 garis dari bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula wingi kula kalih panjenengan sampun diberitahu bahwa kalau Allah sudah menampakkan sifat lomannya, sifat dermawannya kepada kita, maka pujian atau sanjungan dari orang lain itu tidak akan pernah terputus-putus. Terus kula kalih panjenengan dipuji nang wong, terus kula kalih panjenengan disenengi wong, ketok kabeh sifat kebagusane, ora ketok kaeleane. Salawis wong yang ganteng, akhlake api, donyone akeh, sugih, loman, kadek tata krama pisan, sabar, sembarang ngono wis, ndak kena dicacat. Orang yang begitu itu tandanya dia telah diberi, Allah telah menampakkan sifat kedermaannya kepada orang itu. Artinya pujaan seseorang terhadap kita yang tidak pernah habis-habis itu karena Allah menampakkan sifat dermanya datang kula kali panjenengan sedaya. Sifat lomane nang kula sampean. Lale ono wong tingkae ketoke api terus. Nak koyok-koyok ndak tahu salah. Bagus terus tingkae wong niku. Kok cara kiai niku. Kok cara wong santri tambah suwe santrine tambah akeh. Wong-wong tambah akeh sing seneng. Iku ngono. Wadhalika utawi mengkunu-mengkunu sayru roti ahwalika hasanatan jamilatan ila akhirihi iku min alamat istifaihi, setengah saking piro-piro tondo oleh milene Allah lakamaring siro wajtibaihi tegese milene Allah wakot uli malan temen den merui opo anna usah temene kelakuan ikula toriko orano dalan iku maujud lina jati kangge selamat minan nafsi saking nafsu wa gawa ilialan biro-biro pekewone nafsu illa ta'aluku angin opo kumantung billahi kelawan Allah wal iltija ilan ngungsi ilaihi maring Allah. Kula kali panjenengan lek wis karek kadung ketok dadi wong api terus sembarangane api. Dunyane akeh wong iso nang wong api, gati, sabar, loman. Iku tandane wong dipilih nang Gusti Allah. Wong sak desa kabeh padha seneng. Wong sak desa ndak ana sing nyacat. Iku tandane wong dipilih nang Gusti Allah. Dadi mboten koyok pilihan mboten. Nggih gampangane lah seperti yang kita alami ana ndek donya. Ono pilihan-pilihan, konco-konco pilihan-pilihan, mbo pilihan bupati, mbo pilihan gubernur, mbo pilihan presiden, le ono tiang, pilihan niku luweh akeh oleh swara, berarti dek niku sedang ditampakkan sifat lomane Allah datang uang niku. Itu tandanya bahwa jadi orang yang betul-betul dipilih oleh Allah. Maro'ahul muslimuna hasanan, bahwa hasanun. Sesuatu yang dilihat oleh orang mukmin itu adalah baik, maka menurut Allah barang itu juga baik. Lek pilihan menurut kita berarti juga pilihan menurut Allah. Lek ana wong karomah ditunyo, akeh wong sing seneng, akeh dayoe, berarti dak ini ku pancen disenengi nang Gusti Allah zahiri. Itu hanya tanda saja nih, tanda. Berarti dan telah diketahui annahu la tariqa lin najati minan nafsi wa gawa iliha boten wonten dalan kangge nyelametaken awak kula kali sampean sedaya saking nafsu, saking pakewone nafsu, saking penggodane nafsu, kecuali illa ta'alluqu billah, angin gumantung kelawan Gusti Allah. Wal iltija'u ilaihi, lan ngungsi maring Allah. Oleh kula ambek sampean niki slamet saking penggodane nafsu krana kula ambek sampean niki gumantung nang Gusti Allah. Krana kula ambek sampean niki nang ngungsi nang Gusti Allah, kabeh diserahno nang Allah. Lale wis kabeh diserahno nang Allah, maka Allah akan mengurusi diri kita. Ya otomatis. Otomatis kalau kita ingin menisbatkan satu pekerjaan kepada Allah, tidak lepas seperti kemarin yang kita ucapkan. Gampangan nilai api niku berarti saking Gusti Allah, lek elek berarti saking awak kita. Tapi semuanya kita tetap harus punya kesadaran, kita sandarkan semuanya datang ngarsane Gusti Allah. Ojo diaku dhewe ndak ilo lek ngaku dhewe niku. Bismillahirrahmanirrahim. Kun ana asira bi'ausofi rububiyatihi. Kelawan biro-biro sifat kepangeranane Allah. Muta'alikon iku wong kang gumantung. La mutahakikon duduk wong kang tahkik. Id la hadza lil abdi krana ora ana bagian iku maujud lil abdi kaduwe kaula fi syai'in ing dalem swici-wici min ausofi maulahu bayane biro-biro sifate pangerane abet illa ta'alluqu angin kumantunge abet bi kelawan maula la tahakkuku ora tahakkuke abet ora nyotone abet. Tapi wabi ausofi umbudiyatika lan kelawan biro-biro sifat kekaulonane siro, kekaulanane siro, mutahakikon iku wong kang tahkik. Diperintah kula kali panjenengan nang Kiai Musonep kun bi ausofi rububiyatihi muta'alikon. Jadilah kamu seseorang yang bergantung dengan beberapa sifat ketuhanannya Allah. Dadi ngelantong nang sifat kepangeranane Allah, mboten merasa memiliki. Artine ngeten, ketika kita mampu melaksanakan sesuatu, kula mbek sampean duwe usaha, nang Allah kok diparingi berhasil, sukses usahanya. Alhamdulillah. Aku nang Allah diparingi sukses. Ngoten niku jenenge muta'alliqan bi ausofir rububiyah. Mboten kok ngeten le awake sukses bae lho. Usahaku iki. Aku le ndak jungkir balik, ndak dipotangi, ndak iso berhasil koyo ngene. Kan mergane aku iso berhasil iki mulai aku banting tulang. Aku sekolah, semangat. Namun ngoten niku mboten nangsal. Nek sing apik panjenengan ya muni, alhamdulillah. Aku nang Allah dipun paringi berhasil. Nang Allah diparingi lancar. Kabeh iki wis apa jare Allah kabeh. Lah niku sae niku. Itu namanya kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan. Lan kula di samping disuruh bergantung pada sifat-sifatnya Allah, kula kali panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk betul-betul mengakui sifat-sifat kehambaan kula kali panjenengan sedaya. Apa sifatnya hamba? Sifatnya hamba adalah ngeroso apes. Kalau Allah punya sifat kuoso, berarti kula ambek sampean kudu ngeroso sifat apes. Kalau Allah punya sifat kaya, kula kali sampean harus merasa punya sifat miskin. Kalau Allah punya sifat pinter, berarti kula ambek sampean kudu ngeroso duwe sifat bodoh. Itu namanya wabi ausofi umbudiyati kamu tahakikon. Mboten ngemilik-ngemilik ngaku pintere dhewe, ngaku kuwate dhewe niku mboten oleh. Sing pinter niku Gusti Allah. Duduk menungso. Lek menungso niku enggak punya kepinteran apa-apa. Enggak punya kekuatan apa-apa. Kaya sing diaturaken wonten di kalimat la haula niku la haula wala quwata illa billah. La haula ora ono reko sumingkre saking maksiate Gusti Allah tidak ada keinginan, tidak ada rencana untuk menjauhi dari beberapa kemaksiatannya Allah, wala kuwatalan ora ono kekuatan kangge ngelakoni ibadah datang Gusti Allah illa billahi angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Jadi kula ambik sampean mampu menghindari beberapa perbuatan maksiat ya karena bantuan saking Gusti Allah. Kula ambik sampean mampu melaksanakan ibadah yang seberat-beratnya ya karena ada bantuan saking Gusti Allah. Kita mampu melaksanakan sekolah sampai sukses. Kita sampai punya titel. Macam-macam pun titelnya. Ya wis lengkap sampai tutup nang dokter. Itu semata-mata karena kita dibantu oleh Allah. Andai kata kita tidak dibantu oleh Allah, kita enggak mungkin akan berhasil. Kula ambek sampean enggak mungkin akan jadi seperti ini. Itu arti daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iso ngelakon ibadah ya krono pertolongan Allah. Mampu menjauhi maksiat juga karena pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Wa makna ta'alluqi utawi maknane gumantung bi ausofir rububiyati kelawan pira-pira sifat kang bangsa pangeran iku annadzuru ningali ilaiha maring ausofir rububiyah wa mulahadzatuha lan ngelirik ing ausofir rububiyah ai mulahadzatuha ai mulahadzatu kauniha tegese ngelirik ing anane ausofir rububiyah lahu ing katuwi Allah. Pala yasihu mongko rasa laka kadwi siro. Opo antata sifayento persifatan sobo siro. Bisayin kelawan si ciwi-ciwi minah saking ausofi rububiyah. Maksudnya atta'aluk bi ausofi rububiyah ini kenapa? Artinya, annadharu ilaiha wa mulahadatu kauniha lahu. Artinya kita ketika melihat sesuatu, kemampuan yang berada pada diri kita, maka kita harus mulahadzah. Kita harus punya angan-angan. Kita harus punya prediksi bahwa kemampuan ini sebetulnya bukan dari diri kita. Artinya kemampuan itu saking ngarsane Gusti Allah. Ngoten. Jadi ketika kita melihat satu terjadi, yang terjadi pada diri kita, jangan kita fahami bahwa barang itu dari diri kita sendiri, tapi kita harus punya keyakinan bahwa barang itu adalah kemampuan itu saking ngarsane Gusti Allah. Itu maknanya at-ta'alluq bi ausofir rububiyah. Sampean iso tuku sepeda motor. Ojo ngarani lek sampean duwe sepeda motor iku mergo sampean akeh duwike. Sebab akeh wong akeh duwike tapi mboten iso tuku sepeda motor. Tunggale wong nang Mekah niku. Sampean mampu ke Mekah, jangan menganggap diri sampean itu kaya. Kalau sampean ke Mekah anggap saja ini hanya semata-mata karena ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena merasa itu kehendaknya Allah. Matenawan. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kehendaknya Allah. Matan. Wa makna tahakkuk utawi maknane tahakkuk. Maknane nyataken. Bi ausofil ubudiyati. Kelawan biro-biro sifat. Kauloh. Anadharu. Iku ningali ilaiha maring ausofil ubudiyah wa mulahadzatu halan ngelirik ing ausofil ubudiyah ai mulahadzatu kauniyah tegesi ngelirik ing anane ausofil ubudiyah lahu ing kadwi abad baya mongkau tai ausof alatiku ausof yang bagi kang sayuk cok apa ayat tasibah yang bersifatan biar kelawan ausof al abdu sopo kaulo hakikatan eng dalam hakikati. La bil ausofir la bi ausofir rububiyati ora kelawan biro-biro sifat kang bangsa pangeran. Ngoten. Dadi sing dikarepaken kelawan at-ta'akkuk bi ausofil ubudiyah niku adalah kita menyatakan bahwa sifat-sifat yang menempel kepada diri kita ini adalah ya memang sifat kita yang seharusnya kita miliki. Bukan sifat-sifat rububiyah. Adalah. Jadi wama wujida. Wama tai barang wujida kang den temu apa ma. Bihin dalam abad. Min ausofir rububiyah tibayani biro-biro sifat kepengeranan. Fahomong kotai maiku ariyatun kang bongso silian. Indahu in dalam ngarsani abad. Walaisalan ora ana apa ma huwa yasima iku lahu kadhe Allah abad hakikatan dalam hakikate. Kita menyangka bahwasanya sifat yang mestinya pantas menjadi milik kita itu kita nyatakan betul bahwa memang sifat itu milik kita. Artinya apa? Kalau Allah itu punya sifat maha besar, maka kita punya sifat maha kecil. Kalau Allah itu punya sifat maha ngerti, maka kita punya sifat maha bodoh. Jadi apa jari sifat Gusti Allah? Kalau Allah niku punya sifat kaya, berarti kita punya sifat miskin. Dan semua sifat-sifat yang mestinya milik kita, itu kita nyatakan betul bahwa itu adalah milik kita. Ojo kemiliin, ojo ngaku-ngaku. Dadi le ono sifat-sifat pangeran yang tampak kepada diri kita, fahuwa ariyatun indahu walaisa huwa lahu hakikatan. Kalau terlihat ada beberapa sifat-sifat yang bangsa ketuhanan itu nempel pada diri kita, namanya kita punya keahlian nopo, keahlian bal-balan sehingga kita bisa menjadi pemain terbaik, kita bisa menjadi pemain yang punya kontrak mahal, itu harus punya, harus kita iktikadkan, harus kita mantapkan bahwa seluruh kemampuan sebetulnya yang kita miliki ini sebetulnya duki Gusti Allah. Artinya tanpa ada bantuan dari Allah, kulo kali panjenengan tidak akan memiliki apa-apa. Kulo kali panjenengan ora bakal duwe apa-apa. Ngoten. Dadi lek ketok sifat-sifat yang miliknya Allah, ya berarti kita pinjam. Fa idza lahadho. Mongko ari kalane nglirik sapa abet. Kaunal ghina ing anane sifat suge. Wal kudratilan anane sifat kuoso. Wal izatilan anane sifat luhur. Wal kuatilan anane sifat kuat. Iku laisat orano opo al ghina wal kudra wal izzah wal kuat. Orano iku lil illa lil maula angi iku katwe Gusti Allah. Walah adolan melirik sopo abad analadhi ing sak temene barang yata sifu kang persifatan biklawan aladhi alabtu sopo kaulo iku hakikatun hakikat huwa utawi aladhi hakikatan ing dalam hakikate, hakikatan ing dalam hakikate huwa utawi aladhi iku adaduha iku anna huwa iku utawi aladhi adaduha iku biro-biro perlawanane ausof ada dua iku biro-biro perlawanane ausofir rububiyah apa ada dat wa ya utai adat al fakru iku fakir wal ajzulan apes wadzululan ino wadzufulan apes nek kulo ambek sampean wis duwe perasaan kaya ngoten amad dahu mongko bantu hu ing abad Allah taala subhanahu wa taala bi ausofihi kelawan biro-biro sifati Allah. Kaya kunu mongko ono sopa abad ghanian iku wong kang sugih bilahi kelawan pitulungi Allah. Qadiran tur kang kuasa bilahi kelawan kekuasaane Allah. Aliman tur kang ngawruhi bilahi kelawan sifat ilmune Allah. Azizan tur kang mulya kang luhur bilahi kelawan keluhuran Allah. Keluhurane Allah. Qawiyan tur kang kuat bilahi kelawan kekuatane Allah. Lah engko lek kula ambek sampean ini sudah betul-betul punya perasaan. Lek kula ambek sampean niki enggak ada prediksi, enggak ada perasaan. Bahwasanya kula ambek sampean niki sifat-sifat kaya, sifat-sifat kuoso, sifat kuoso, sifat kuat, sifat luhur. Kalau kita sudah punya perasaan bahwasanya itu hanya miliknya Allah, dan kita juga punya perasaan bahwasanya sifat-sifat yang disandang oleh hamba itu adalah merupakan perlawanan daripada sifat yang dimiliki oleh Allah secara hakikat. Apa yang menjadi perlawanannya? Ya ku fakir, apes, hino. Maka kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, kita akan dibantu oleh Allah. Kulo kali panjenengan bakal dibantu datang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita betul-betul mengakui sifat kita sendiri. Bukan mengakui sifatnya Allah, tetapi mengakui sifat kita sendiri. Lek wis ngoten, yo soge, tapi soge ini teko Gusti Allah. Mampu, kemampuannya saking Gusti Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa mempunyai sifatnya sendiri. Dibantu dengan Gusti Allah. Allah seneng nang tiyang sing ngoten. Seje karo wong sing adigung adigunan. Wong sing ngerasa pinter dhewe. Wong sing rasa hebat dhewe malah dijulekno nang Allah Subhanahu wa taala ndak ditulungi. Lek pun mboten ditulungi ngeten wah. Niki kula sampean bakal ketabalan. Kesugihan iki dipek Allah. Kula sampean dipek sifat sing apes-apes, akhire kula sampean kualan. Maka saking menika monggo kita ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini menjadi orang yang betul-betul sadar bahwa diri kita ini memiliki sifat yang bertentangan dengan sifatnya Allah. Kalau Allah punya sifat aliman, maka kita ini punya sifat jahilan. Kalau Allah punya sifat qadiran, maka kita punya sifat dhaifan. Allah punya sifat kuasa, maka kita punya sifat lemah. Kalau Allah punya sifat kaya, maka kita punya sifat miskin. Insya Allah kalau kita punya sifat seperti ini, maka Allah tidak akan pernah berhenti memberi bantuan, memberi inayah, perhatian kepada kita semua. Allahumma amin. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, singkat ini ngakoni kaya ngeten iki abot. Akeh-akeh wong niku wis ngaku hebate dhewe lah, kata-katae tiyang niku. Kebanyakan orang itu mengaku apike dhewe. Lan mungkin ini adalah wataknya manusia. Wong ngerasa awake lemah ngono ndak ana. Tiang ngerasa awake niku apes mboten wonten. Sing akeh wong niku ngerasa awake kuwasa, ngerasa awake pinter, ngerasa awake sugih, niku sing wonten niku. Dan itu sudah kesenangannya manusia. Justru daripada itu kalau manusia itu mau melepaskan sesuatu yang dia senangi, maka dia akan menjadi orang yang istimewa. Tapi bagi manusia yang selalu menggeluti, menungso sing selalu nunggu barang sing disenengi, maka dia tidak akan punya peningkatan apa-apa. Jadi lek sampean kepengin dadi wong apik, nun sewu, barang sing sampean senengi ku tinggalen. Barang sing berkaitan kelawan nafsu sampean tinggalen. Sampean seneng males-malesan tinggalen, sekolaho, ngajio, belajaro, membaca, berusaha, bekerja dan seterusnya. Sifat malas iku ojo dilateni. Lek sampean ngelateni sifat malas, ndak ana marine terus. Katene nyambut gawe, ngenteni pasaran dino Jumat Kliwon. Mulai hitungane telas. Jumat Pon. Enak Jumat Pon ndak ngawiti nyambut gawe, akhirnya ndak nyambut gawe. Ngenteni Jumat Pon. Bareng totok nang Jumat Pon ngenteni maning kusik. Aja Jumat Pon iki, Jumat Pon maning ae. Akhirnya terus ngoten tok, ndak pernah selesai. Padahal lho. Tapi lek tiang niku mau berusaha, wis ngakoni lek awake lemah, yo mari berusaha. Mari digetaken kaya ngoten. Jadi dengan segala kemampuan yang dia miliki, karena dia merasa lemah, maka dia akan berusaha. Tapi lek dhek ngrasa kuat, maka dia akan tenang-tenang. Kaya dene wong sekolah. Wong sekolah niku ndak oleh ngrasa pinter. Wong sekolah, wong ngaji, wong mondok lek ngrasa awake cerdas, saya yakin mereka tidak akan belajar. Kalau sudah tidak belajar, maka dirinya sendiri yang akan dirugikan. Sece karo wong sing akale ndak rumoso cerdas. Wong sing akale rumoso ndak pinter, maka dia belajar akan tekun. Rono apa ndak mampu awake. Lek wong cerdas mboten. Lek wong niku cerdas, wah, otomatis belajar males. Apa kok males? Nggih, soalnya masih ndak belajar awake iso. Tapi lek wong niku ndak cerdas, wong niku ndak pinter akale. Maka dia akan terus punya keinginan untuk menjadi tahu. Belajar dan belajar dan belajar terus, belajar terus, tak pernah berhenti. Nah, kula ambek sampean merkane, ojo ngeroso punya sifat yang sifat itu sebetulnya tidak kita miliki. Makanya, manusia itu kalau tawaduk, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau manusia itu sombong, akan didelep nonang Gusti Allah. Ya, karena tawaduk itu memang sifatnya manusia. Asor itu adalah sifatnya manusia. Luhur sifatnya Gusti Allah. Lu sifatnya Gusti Allah itu jadi aku. Lek sampean ngaku sifatnya Gusti Allah, Allah murka nang sampean. Lek wis Allah murka nang sampean, maka semua sesuatu yang ada di bumi ini juga akan murka kepada kita. Rasa sombong. Ngoten oleh. Allah dawuh wonten di hadis Qudsi, Al-kibriya uridai wal-azmatu izari. Sifat sombong iku selendangku, pakaianku. Sifat keagungan iku sarungku, krono iku aja digawe. Faman nazani Barang siapa yang merebut saya dalam salah satunya sifat sombong atau sifat keagungan, maka dia akan saya lemparkan ke neraka. Ngerti lho? Rekane ojo sombong. Ojo ngrasa awake gumedhe, ojo ngrasa awake pinter, ojo ngrasa awake niku hebat. Ojo ngrasa awake hebat ojo. Bahaya. Lek kula kale panjenengan ngrasa hebat niku, bayang hebat niku Gusti Allah. Sombong niku mboten asal. La ahadun aghyaru minallahi wa min ghirati. Oh, sanes. Jadi faman nazani fi alqaitu finnar. Barang siapa yang merebut sifat sombong atau keagungan, maka dia akan aku lempar ke neraka. Apa maknanya merebut niku? Maknanya merebut ai ad-da'wa qaulan wa ibaratan. Maknanya merebut niku adalah ngaku-ngaku dengan cara perkataan atau dengan cara ibarat. Wal idmaru fi'lan wa isyaratan, dan terkandung namanya pekerjaan dan isyarat. Niku jenenge merebut. Jadi secara kata-kata dia mengatakan akulah yang kuat. Secara kata-kata dia mengatakan akulah yang terbesar. Dan dia praktekkan dalam pekerjaan sehari-harinya. Diketok nole awake kuoso. Diketok nole awake wong sing mampu. Punya power yang kuat. Didudun nang wong le awake gak ada power. Ini kemudian api. Lah kalau namanya usaha kita semangat. Kita nyambut gawe. Kita berusaha tanpa kenal payah. Tapi dalam hati kita mengatakan bahwasanya sebetulnya semuanya ini finishnya ada di Gusti Allah, niku bagus. Tapi lek kula ambek sampean mengatakan ini semuanya dari kita, ketentuannya dari kita, yo elek. Makane ojo diakoni. Ndek ati niki iktikadkan bahwa keberhasilan yang kita miliki ini adalah sebetulnya saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kawula aturaken mandan mugi dadoso ilmu ingkang manfaat, dadoso ilmu ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula menungso biasa, menawi napa ingkang dalem aturake wonten salah lupute, kula njaluk sepuro sing akeh. Lek sampean hajat dateng napa sing kula ucapaken lan apik menurut sampean, monggo sampean lakoni. Lek sampean mboten gelem nglakoni nang apa sing tak omongno apik niki, mandar muka ati kula sampean dibuka dening Allah saengga gelem nglakoni. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten salalu putih nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.